إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وأنعم على النبي الكريم محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد kaum muslimin dan muslimat, saudara-saudari yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Alhamdulillah, marilah bersyukur kepada Allah azza wa jalla atas limpahan nikmat yang tidak pernah terputus kepada kita semuanya. Nikmat-nikmat yang kalaulah kita gunakan seumur hidup yang kita miliki, segenap daya dan kemampuan kita untuk memuja dan memuji Allah Azza wa Jalla, belumlah cukup rasanya kita bersyukur atas nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut. Pada petang hari ini, saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla, tidak seperti biasanya di mana mungkin kita biasa dalam majlis ini mengkaji hadis Arba'in Nawawiyah bersama Ustaz Mizan. Tetapi pada kesempatan ini, insyaallah ta'ala, saya akan menggantikan beliau untuk berbagi faedah, saling nasihat menasihati, khususnya untuk diri saya dan untuk kita semuanya yang hadir. Mudah-mudahan bisa membangunkan jiwa yang lelap, menyadarkan dan mengingatkan yang lupa, sehingga kita kembali bersemangat untuk terus berjalan menuju Allah Azza wa Jalla. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya di dalam ibadah-ibadah yang disyariatkan oleh Allah Azza wa Jalla kepada kita hambanya, terdapat maqasid, tujuan-tujuan yang sangat agung, yang disebut juga dengan maqasid syariah. Tentunya tujuan utama disyariatkannya ibadah tersebut adalah untuk mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Dan itu pasti kita pahami dan mengerti. Dan itu harus menjadi niat kita yang pertama dalam melaksanakan ibadah. Karena memang itulah tujuan hidup kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita tidak diciptakan untuk menjadi seorang yang kaya, manusia yang memiliki kedudukan, kepintaran tentang dunia. Bukan itu yang diperintahkan. Itu hanyalah sarana kita, media, jembatan kita yang kita lalui. Kalaulah hanya itu tujuan hidup, maka jauh sebelum kita Fir'aun, ia sudah mendapatkan dunia di kepemimpinan. Qarun sudah mengumpulkan kekayaan. Haman memiliki kecerdasan dan keahlian menguasai sains ketika itu. Tetapi ketika mereka tidak mewujudkan hakikat penciptaan dia di dunia, untuk apa dia diciptakan, maka itulah azab yang mereka dapat. Jadi maksud yang pertama yang harus kita pahami dan kita yakini, disyariatkannya ibadah adalah mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Setelah itu ada maksud-maksud lain, maqasid-maqasid lain yang terkandung di dalam setiap ibadah yang disyariatkan oleh Allah Azza wa Jalla, yang jika kita pahami, kita renungi, akan memberikan dampak-dampak yang positif dalam muamal kehidupan kita sehari-hari. Dan saya pada petang ini ingin mengingatkan kita tentang hal ini, tentang ibadah-ibadah yang kita lakukan antara mazhar dan hakikat. Mazhar itu penampilan zahir dengan hakikat yang sesungguhnya. Karena kita semuanya beribadah, melaksanakan ibadah, kita bersembah sujud, tegak ruku di hadapan Allah Azza wa Jalla, kita berinfak, bersedekah, berzakat, kita berpuasa, membaca Al-Quran, berzikir, tapi kita juga merasakan kehampaan, kegersahan. Tetapi sebagian masih juga mengeluhkan sifulan taat, rajin beribadah, tetapi kelakuan dan akhlaknya tidak mencerminkan akhlak seorang muslim yang sesungguhnya. Maka saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, ada kaitan yang erat antara ibadah-ibadah yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tazkiyatun nufus, pensucian jiwa, tahdzibus suluki wal akhlaq, pembentukan perilaku dan akhlak, itu ada kaitan erat. Cobalah wahai saudariku, cobalah wahai saudaraku, kaum muslimin dan muslimat, cobalah kita merenungkan salat yang disyariatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Kita tahu dan kita yakin tujuan utamanya adalah untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Itu maksud yang awal. Yang pertama, mentauhidkan Allah Azza wa Jalla, tidak diragukan. Tetapi sesungguhnya di sana ada maksud-maksud yang lain, ada hikmah lain yang terkandung di situ. Cobalah baca firman Allah Azza wa Jalla tentang salat itu. Apa kata Allah? Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu tanha, mencegah, menghalangi seseorang dari perbuatan fahsya, keji, dan perbuatan munkar. Tetapi aneh, si fulan dia salat, si adlan dia juga ke masjid, tetapi dia masih juga suka menggunjing. Dia kasar terhadap keluarganya, ayah ibunya, anak istrinya. Ada apa? Maka barang siapa yang sholatnya tidak bisa mencegah dia dari perbuatan keji dan mungkar, barangkali bisa kita pahami di sini, dia baru sholat sekedar gerakan motorik tubuh. Dia baru sholat sekedar zahir dia saja yang sholat, tetapi hatinya tetap angkuh di hadapan Allah Azza wa Jalla. Hatinya tetap angkuh, sehingga tidak memberikan asar. Karena sesungguhnya saudara-saudariku, ibadah itu kalau dilakukan zahir dan batin dengan hudurul qalbi, hadirnya hati, dan juga dengan ma'rifatullah, maka hati itu yang dapat sholat sebelum tubuh itu sholat. Karena zahir kita ini, Bapak Ibu Saudara Saudari, dia ini hanyalah ibarat prajurit-prajurit yang melaksanakan penterjemah hati itu. Kaki, tangan, mata, telinga, lidah, semuanya menterjemah apa yang diinginkan oleh hati. Maka kita akan tahu, walaupun kita tidak bisa berprasangka, tetapi itu alamat Anda. Makanya di sini Allah Subhanahu wa taala katakan, "Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Ada faedah dari salat itu, salah satunya apa? Faedah akhlakiyah, faedah sulukiyah, faedah dalam membentuk dan membina perilaku-perilaku seorang hamba yang akan mencegah dia dari perbuatan keji, baik perkataan maupun perbuatan. Coba perhatikan puasa. Siap disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan semata hanya untuk menahan dari lapar dan dahaga, menahan dari syahwat. Bukan hanya sekedar itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah itu, di akhir ayat itu, buah dari puasa itu, la'allakum tattaqun. Dan tidak dikatakan bertakwa seseorang itu kecuali dia takwa zahiran wa batinan, qaulan wa amalan. Itu baru dia bertakwa. Bahkan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, Rasulullah tidak, Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan seorang hamba itu meninggalkan lapar dahaganya, menahan lapar dan dahaga, tapi dia tidak meninggalkan perkataan yang keji, rafath, perkataan yang kotor. Berarti di sini ada maksud selain untuk mentauhidkan Allah Azza wa Jal, ibadah puasa siam juga punya maksud mendidik dan menempa diri kita. Tahzibul akhlak, tahzibul suluk, tazkiyatul nufus, membentuk perilaku akhlak, mensucikan jiwa seorang hamba. Perhatikan juga zakat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Taubah, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Khudh min amwalihim, ambillah dari harta mereka itu, hai Muhammad, zakat. Untuk apa? Tutahhiruhum, agar zakat itu mensucikan mereka, wa tuzakkihim, dan juga membersihkan mereka dengannya. Jadi zakat bukannya sekedar kewajiban maliyah yang dibebankan kepada seorang hamba, tetapi juga zakat itu bertujuan untuk membersihkan hati dia itu dari perilaku-perilaku keangkuhan, kesombongan, agar dia memiliki rasa tawadhu, kasih sayang kepada sesama. Oleh karena itu, Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala berkata dalam tafsirnya tentang ayat ini, tutahhiruhum ay tutahhiruhum minadh dhunubi wal akhlaq ar-radhilah, mensucikan mereka dari dosa. Sedekah mensucikan dari dosa, zakat mensucikan dari dosa, kemudian mensucikan dari akhlak-akhlak yang kotor, yang keji, yang rendah. Wa tuzakkihim ay tunammihim wa tazidu fi akhlaqihim alhasanah. Tuzakkihim maksudnya mengembangkan, menambah akhlak-akhlak yang baik dari mereka. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di sini perlu kita pahami bahwa ada sesuatu yang lemah pada diri kita. Ada sesuatu yang hilang pada diri kita. Betul, kita sudah belajar sifat salat Nabi. Kita baca kitab Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, yang kitab salat Nabi itu, kita baca hadis sallu kama raaitumuni usolli. Kita berusaha salat kita sesuai dengan salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita baca hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tawaddu'a nahwa wudhu'i hadza, barang siapa yang berwudu seperti wudhu'ku ini. Kita baca dan kita dengar hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khudhu anni manasikakum, ambillah manasik kalian itu dariku. Kita baca semuanya dan kita berusaha. Tetapi kebanyakan dari kita baru berusaha salat seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam zahirnya. Di antara kita yang betul-betul berusaha mempelajari azkarus sholah itu, dia pelajari, lalu dia pahami, dia hayati, sehingga ketika dia sholat itu, mulai dari takbir sampai salam itu, dia paham apa yang dia baca, lalu dia menghayati dan merasakan keagungan, kebesaran Allah, dan kefakiran, kelemahan dia, sehingga ketika dia sholat itu betul-betul menghinakan diri di hadapan Allah Azza wa Jalla. Coba tanya pada diri kita, pernahkah sehari saja, sekali saja dalam hidup kita merasakan saat-saat indah di dalam salat. Bagaimana mungkin kita merasakan? Karena kita tidak merasakan rindu untuk beribadah. Kita tidak merasakan rindu untuk beribadah. Bagaimana kita akan merasakan indah? Keindahan cinta itu ketika seseorang merasakan rindu. Baru dia bisa pujangga-pujangga itu mengungkapkan keindahan cinta dengan syair-syair dia itu. Ketika dia merasakan rindu kepada yang dicintai. Lalu berjumpa. Nah saat itulah dia merasakan keindahan itu. Nah coba kita bandingkan dengan salafus saleh itu, saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat. Lihatlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dia suatu malam beribadah, lalu Aisyah mencari-cari dia. Lalu apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dzarini ya Aisyah, dzarini ata'abbad li rabbi hadhihi al-lailah. Wahai Aisyah radhiyallahu anha, biarkan aku malam ini beribadah untuk Rabbku. Istrinya tengah malam menginginkan dia. Lalu Aisyah terisak-isak menangis, bukan karena sedih, tidak. Dia terharu karena ternyata dia berada di satu lembah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di lembah. Lihatlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana dia beribadah, salat itu menikmatinya. Bagaimana dia menikmatinya? Ya. Sampai-sampai beliau salat hatta tawarramat qadamah, sehingga memar tumit dia itu karena lama berdiri. Lihatlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana dia menikmati ibadah tersebut. Sampai-sampai dia ketika rukuknya itu dia berkata, khusyat laka. Sebentar, saya ingat-ingat zikir yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam malam. Khusyat laka qalbi. Allah mustahil. Khusyat laka qalbi wa... خشع لك قلبي وعظمي ومخي خشع لك قلبي وعظمي ومخي خشوع kepadamu ya Allah, hatiku, tulang belulangku dan otakku, wa'adhabi dan seluruh otot-otot persendianku, yang menunjukkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam betul-betul merasa, menyatakan dan merasakan penghambaan diri dia, bahwa diri dia itu betul-betul untuk Allah azza wajalla. Nah, ini yang kurang. Kenapa? Perlu kita mempelajari salat itu bukan sekedar gerakan zahir. Nah, ketika betul-betul kita mempelajari ibadah tersebut, baru nampak buah dan akhir. Coba lihat. Kita rasakan sebagian dari kita, dia rajin beribadah, dia rajin mengaji, rajin hadir ke majelis ini. Kalau bertemu dengan teman-temannya kumpul, dia bisa beramah-ramah, dia bisa tersenyum. Kalau bertemu dengan kawannya, ahlan, marhaban, kaifallah, subhanallah, senyum, ramah-ramah. Tetapi coba dia pulang, bagaimana sikap dia di rumah dengan istrinya? Bagaimana akhlaknya dengan anak-anaknya? Sebagian rumah seperti kamp militer, kasar, keras. Bagaimana sikap dia terhadap orang tuanya? Kalaulah ada temannya meminta air, dia berkhidmat kepada sahabat-sahabat dan temannya, berkhidmat luar biasa. Tetapi terhadap orang tuanya, pernahkah dia berkhidmat seperti itu? Ini menandakan apa? Ada ketimpangan suluk akhlak pada kita para penuntut ilmu. Islam manhaj salaf bukan sekedar manhaj salaf, bukan hanya berkutat dalam masalah akidah. Manhaj salaf bukan saja masalah sunnah dan bid'ah. Manhaj salaf itu adalah Islam secara keseluruhan. Bahkan akidah yang tidak diikat dengan akhlak yang baik, akidah, bila akidah yang benar, bila tidak diikat dengan akhlak yang baik, barangkali juga bisa menjatuhkan seseorang ke dalam neraka. Bagaimana itu? Seperti hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, lamma qila lahu, tatkala dikatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anna fulana taqumu wa tasum, bahwa si fulana itu Ada seorang perempuan, dia rajin sholat malam, dia rajin berpuasa, rajin beribadah, seperti sebagian dari kita. Walakinnaha tu'zi jiranaha bilisanha. Tetapi dia menyakiti tetangganya dengan lisannya. Ibadah dia rajin. Dan itu di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti ibadah dia seperti yang diajarkan. Karena pada itu umat kaum muslimin meniru dan mencontoh, mempelajari langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak diragukan lagi. Tetapi tatkala dikatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lakinnaha tu'zi jiranaha," apa jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? "Hiya finnar." Dia di dalam neraka. Berarti ibadah kalau tidak bisa membentuk akhlak kita, itu akan merusak. Bahkan merusak dalam kehidupan kita, bahkan merusak dia di dunia dan di akhirat. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan seseorang itu dengan akhlak yang baik itu bisa mengalahkan orang yang rajin sholat malam dan puasa sunnah. Dengan akhlak yang baik. Maka kalau kita lihat saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, kita dapatkan a'immatus salaf, orang-orang yang paling lurus akidahnya, paling istiqomah dan paling baik pula, paling mulia akhlaknya. Lihatlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana akhlaknya, mulai dari terhadap anak yang kecil sampai yang tua. Kita lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika datang seorang yang tua, orang tua ini punya hajat yang dia hanya ingin sampaikan antara dia dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa jadinya? Dia ingin Rasulullah, dibawanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjauh dari orang-orang, dan Rasulullah turuti. Rasulullah dengarkan apa keinginan orang tua ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghormati. Padahal hanya seorang wanita tua. Rasulullah tidak merasa remeh, tidak merasa rendah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lihat bagaimana dia begitu akrab dengan sahabatnya, sebagaimana dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam kitab Al-Adabul Mufrad. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiba-tiba dari belakang memeluk salah seorang sahabatnya. Dipeluknya lalu ditutupnya mata sahabat itu. Sahabat ini tidak tahu bahwa itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia berusaha melepaskan. Lalu dia berusaha melepaskan dirinya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercanda dan berteriak ketika itu, "Siapa man yashtari 'abda? Man yashtari al-'abd?" Siapa yang mau membeli budak? Rasulullah bercanda, semua kita adalah abdul. Semua kita adalah ibadullah. Ketika dia mendengar suara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di belakang, dia tahu itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alangkah bahagianya dia dirangkul dari belakang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dia tidak lagi berusaha untuk melepaskan dirinya, bahkan semakin dilapatkan tubuhnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dia berkata menimpali perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi, idzan tajiduni kasidan ya Rasulullah. Kalau begitu, kalau engkau jual aku wahai Rasulullah, engkau akan rugi, engkau dapatkan hargaku murah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata dengan lembut, walakinnaka indallahi ghalim. Tetapi engkau di sisi Allah Subhanahu wa taala sangatlah mahal. Ya, akhlak yang mulia dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dia bergaul dengan sahabat-sahabatnya, sehingga sahabat-sahabatnya itu begitu erat hubungannya, tidak ada batas pemimpin dengan bawahan dan segala macam. Mereka menyayangi, mereka mencintai, mereka menghormati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini perlu kita. Dalam lain kesempatan ketika itu di sebuah majlis, duduk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sahabat-sahabat tua. Ada Abu Bakar di sisinya sebelah kiri. Ada sahabat-sahabat yang lain di sebelah kanan, ada seorang sahabat muda, Abdullah bin Umar. Lalu dihidangkanlah minuman. Lihat mulianya akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan begitu seharusnya. Kalau kita ingin meneladani akhlak Rasulullah, akidah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ibadah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhlaknya harus kita tiru juga. Dihidangkan minuman. Lalu dimulai dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sunnahnya biasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan menggilir minuman itu dari kanan. Tetapi di sini orang tua semuanya. Orang tua juga harus dihormati. Di sini anak muda, tetapi dia yang paling berhak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta izin dahulu kepada anak muda ini untuk memberikan kepada sahabat yang lebih tua. Rasulullah tanya, apakah engkau izinkan aku berikan minuman ini kepada orang yang di sebelah sini? Abdullah bin Umar tidak rela karena dia ingin langsung meminum sisa minuman dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia ingin yang pertama, dia katakan tidak. Rasulullah serahkan kepada dia. Lihat akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia ingin menghormati yang tua itu, tetapi dia tidak mau menghilangkan hak yang muda. Ketika anak muda ini tidak mengizinkan, dia berikan. Dan beliau tidak menganggap anak muda ini tidak sopan dan segala macam, tidak. Kalaulah kaum muslimin, khususnya atba'u da'wah as-salafiyah, pengikut-pengikut da'wah as-salafiyah, menerapkan akidah, ibadah dan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengaitkan antara akidah dan ibadah mereka dengan akhlak, mengikatnya dengan akhlak yang mulia, subhanallah, akan cepat tersebar agama ini, dakwah ini, dan semakin kuat mengakar di tengah masyarakat. Kadang-kadang sebagian kita, perhatikanlah kalau bertemu, dia bisa bertegur sapa, dia bisa beramah-tamah, kalau dilihat orang itu penampilan yang bersama dengan dia, berjenggot atau mungkin celananya di atas mata kaki pakaiannya. Tapi kalau seandainya orang itu baru ketemu dan agak berbeda walaupun duduk di situ, mungkin dia tidak begitu ramah. Dan itu sering kita temukan. Bahkan ada sebagian disalaminya hanya orang-orang yang seperti dia saja. Ini muslim, kenapa dia tinggalkan? Ini muslim, saudaranya, kenapa? Kenapa dia perlakukan seperti itu? Mana hak sama muslim? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Bukhari itu, ada seorang sahabat, dia dengan anaknya itu pecandu khamar. Jadi kehidupan sahabat itu kehidupan yang memang betul-betul kehidupan manusia yang bisa kita contoh. Mereka cerminan bagi kita bahwa bukan berarti kehidupan masyarakat di zaman sahabat itu kehidupan malaikat. Juga ada di antara mereka yang tergelincir, namanya Abdullah. Saking banyaknya dia melakukan kesalahan-kesalahan sampai digelari Abdullah Al-Himar. Nah, sering dia sudah dua kali dicambuk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena mabuk. Terakhir tertangkap lagi dia dengan anaknya karena meminum khamar. Ketika dia dicambuk, maka ada salah seorang sahabat, dalam beberapa riwayat disebutkan itu adalah Umar, melontarkan kata-kata yang keras menghujat orang ini. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Mahlan ya Umar. Tahan. Pelan, perlahan wahai Umar. Innani la'alam annahu yuhibbu Allah wa rasulahu. Sesungguhnya aku tahu dia ini mencintai Allah dan Rasul-Nya. Tetapi bukan berarti orang yang cinta kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam bukan berarti dia tidak punya kesalahan. Dia tidak punya kesalahan. Dia juga manusia yang barangkali tergelincir. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan bagaimana kita mensikapi. Barangkali kalau kita sikapi dengan keras, dengan kasar, menghujat, mencela, barangkali dia akan semakin jauh dari agama Allah subhanahu wa ta'ala, semakin benci. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, aku tahu dia ini mencintai Allah dan Rasulnya, tapi barangkali dia lemah, tergelincir oleh hawa nafsu dan syaitan. Akhlak yang seperti ini yang menyebabkan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu mengakar dalam waktu yang singkat. Bahkan orang-orang yang memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berubah menjadi mencintai beliau sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ibadah di dalam Islam memiliki maqasid-maqasid, tujuan-tujuan. Dan di antara tujuan itu, selain tujuan utamanya mentauhidkan Allah Azza wa Jalla, juga tujuan ibadah-ibadah tersebut untuk menempa diri kita agar berakhlak mulia. Maka koreksi diri kita, introspeksi diri kita, Bagus kalau kita sudah rajin sholat malam. Bagus kalau kita sudah rajin sholat duha. Bagus kita menjaga sholat sunat rawatib. Bagus kita rajin berpuasa sunat, berinfak, bersedekah, tatawwu. Tapi alangkah bagus lagi kalau itu semua kita ikat dengan akhlak yang mulia sebagai bentuk dari buah bahwa ibadah itu betul-betul kita lakukan zahir dan batin dengan perbuatan dan juga hati kita sehingga nampak buah-buahnya dan terwujud kehidupan seperti kehidupan sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Fath itu, bahwa sahabat itu diumpamakan seperti tanaman di dalam Taurat dan Injil, seperti tanaman yang tumbuh besar menjulang tinggi dan ranting dahan-dahan dan dedaunnya rindang serta memberikan buah-buah yang segar dan banyak sehingga membuat kagum orang-orang yang melihat. Ini perumpamaan permisalan sahabat radhiyallahu anhum ajma'in di dalam Taurat dan Injil. Dan sahabat adalah salaf, salafus saleh. Kita yang ingin meneladani beliau harus berusaha mewujudkan itu. Menjadikan diri kita sebuah pohon yang tumbuh menghujam ke bumi akarnya, artinya akidahnya kokoh, kuat, menjulang tinggi, kemudian rimbun sehingga menjadi tempat orang berteduh, sejuk dan membuahkan buah-buah yang ranum, amal soleh, akhlak yang mulia yang bisa dipetik oleh orang-orang dan juga membuat orang senang melihatnya. Itu gambaran salafus soleh dan seharusnya juga gambaran orang-orang yang mengaku mengikuti salafus soleh. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla. Kenapa saya mengingatkan masalah ini? Karena hampir di setiap tempat kita pergi, di mana di sana sudah tumbuh dan berkembang dakwah salaf, seringkali terjadi problema-problema baik dalam lingkungan salafiyin sendiri ataupun di tengah masyarakat. Banyak terjadi, tidak lebih kebanyakan masalah-masalah itu muncul dari kurangnya bahwa akidah dan ibadah itu tidak diikat dengan akhlak, akhlak yang mulia, perilaku-perilaku yang benar. Subhanallah. Saya beberapa 2 minggu yang lalu lah kurang lebih, 2 minggu yang lalu, kejadian di tempat kami, sebuah rumah tangga itu pecah. Tapi alhamdulillah kemarin alhamdulillah sudah selesai, berhasil kita damaikan lagi dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Pecah karena kurangnya akhlak, kurangnya menghargai. Sehingga rumah tangga yang sudah dibina bertahun-tahun tersebut, anak-anak sudah besar, akhirnya bahtera itu kandas, pecah hanya karena kata-kata, kelakuan, akhlak yang tidak baik. Tujuannya baik, untuk menegakkan syariat, menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar di dalam rumah tangganya. Tapi ketika itu tidak diiringi dengan akhlak yang mulia, akhirnya pecah. Ketika itu berawal dari keluarga yang alhamdulillah sudah mulai mengaji, sudah mulai mengaji dan mengenal dakwah salafiyah, kemudian mulai bersemangat untuk menegakkan amar ma'ruf nahi munkar di rumah. Tetapi seperti halnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau berdakwah juga dengan akhlak. Beliau tidak mengawali dakwahnya dengan pedang, dengan kata-kata yang kasar, perbuatan yang kasar, tetapi dengan akhlak yang baik. Beliau sampaikan dengan baik. Nah, tetapi sebagian kaum muslimin seperti yang terjadi ini, dengan kata-kata yang kasar, memfonis, menghujat, sehingga akhirnya keluarga-keluarga itu merasa terluka. Sampai akhirnya suatu ketika masalah musik, lalu terjadilah pertengkaran hebat di rumah itu. Musik itu hanyalah karena bukan di rumah tersebut tetangga. Tetapi sang suami sangat ingin keluarganya itu, niatnya bagus, ingin keluarganya itu terjaga dari hal tersebut, karena di sebelah itu sedang ada pesta walimah. Cuma karena yang melakukan orang awam, ada musik-musik. Ada musik-musik. Sementara yang menikah itu adalah yang melakukan acara tersebut adalah orang tua dari istrinya. Orang tua dari istri. Tentu mau tidak mau sebagai anak istrinya tersebut, karena rumah bersebelahan, tentu dia karena acara itu pernikahan adik atau kerabatnya, tentu mau tak mau dia terpaksa datang menemui orang tuanya. Nah, disinilah suami punya hak terhadap istrinya. Tetapi kalau hak tersebut dilakukan dengan cara yang baik, menjelaskan dengan cara yang baik, itu insya Allah akan membuahkan hasil. Namun dengan sikap yang kasar, keras, memponis, sampai keluar katakan selamat bermaksiat kepada Allah, saya pergi bersama Allah. Selamat bermaksiat, saya pergi bersama Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak. Rasulullah berkata, "Basyiru wa la tunaffiru." Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengirim para sahabatnya, beliau katakan apa? "Basyiru wa la tunaffiru, yassiru wa la tu'assiru." Berikan kabar gembira, jangan buat orang lari. Mudahkan, permudahkan agama ini, bukan memudah-mudahkan. Terkadang kita membuat sulit agama itu karena cara kita dalam menyampaikannya. "Yassiru wa la tu'assiru," jangan buat agama ini menjadi berat dan sulit bagi manusia. Lihat ini manhaj akhlak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan basyiru, berikan kabar gembira, buat orang itu gembira dengan agama ini. Jangan buat mereka lari. Melihat tampang orang-orang salaf itu, sebagian orang mengatakan pernah di sana ketika kami menerima pendaftaran murid-murid baru, saudara-saudari di sekolah kami di sana. Jadi ada orang tua itu ketika wawancara dia tanya, "Maaf Pak Ustaz, kami mau tanya. Apa betul, kami banyak dengar dan sering mendengar katanya orang-orang salafiyin ini, orang-orang yang katanya salafiyah ini, katanya mereka itu suka menumpahkan darah." Itu ceritanya di tengah masyarakat. Kalau tidak sholat langsung dibunuh, dihukum mati. Jadi itu langsung dari lisan mereka bertanya. Dia ceritakan semua. Orang itu tidak mau bertegur sapa, tidak mau begini begitu. Saya tanya, "Kenapa ibu tanyakan itu?" "Karena kami dengar itu dan kami takut anak kami nanti bagaimana." Jadi itu di masyarakat awam ketakutan mereka tergambar. Memang itu tidak semuanya disebabkan oleh kita, oleh jamaah kaum muslimin yang mengikuti dakwah salafiyah. Bisa juga karena isu propaganda, fitnah-fitnah yang dibuat oleh orang. Tetapi sebagiannya juga disebabkan oleh perbuatan oknum-oknum. Individu-individu yang mengaku mengikuti dakwah, mengikuti salafis soleh, tetapi tidak berusaha untuk benar-benar mewujudkan akhlak salafis soleh. Sehingga akhirnya di mata masyarakat buruk, ada ketakutan mereka. Maka kita jelaskan ketika itu bagaimana bahwa dakwah salafiyah itu adalah dakwah yang paling rahmat, paling kasih sayang. Kenapa? Karena pemimpin dakwah salafiyah itu diutus ke dunia ini kepada manusia itu sebagai rahmat. Siapa pemimpinnya, Ustaz? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan juga Ahlussunnah wal Jamaah sebagaimana ditegaskan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, "A'lamun nasi bil haqq wa arhamuhum bil khalq." Ahlu sunnah itu adalah orang manusia yang paling mengenal kebenaran dan paling kasih, paling sayang terhadap makhluk. Itu ciri khas ahlu sunnah wal jamaah. Jadi kalau ada seorang mengaku ahlu sunnah wal jamaah tetapi tidak memiliki sifat kasih sayang kepada sesama muslim, kepada makhluk, nah ini belum benar-benar sempurna nisbat diri dia kepada ahlu sunnah wal jamaah. Ini ciri khas yang disebutkan oleh Ibnu Taimiyah tentang karakter Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi saudara-saudariku, mari kita koreksi ibadah kita, jangan hanya sekedar mazhar zahir saja, tetapi kita wujudkan hakikat dari ibadah itu sendiri yang berbuah kepada amal soleh dan akhlak-akhlak yang mulia sehingga keluarga kita menjadi senang melihatnya, orang tua kita pun bahagia melihat anak-anaknya setelah dia mempelajari ilmu, mengikuti dakwah salafiyah ini semakin berbakti kepada orang tua. Sedikit saya ceritakan buah dari akhlak yang mulia karena mengikuti dakwah salafiyah ini. Dulu di daerah kami itu, ketika masa-masa masih ada Laskar Jihad dulu, jadi ada seorang pemuda yang mengaji dengan ustaz-ustaz Laskar Jihad itu ketika itu. Nah, orang tuanya, dia ingin masuk pesantren itu, tapi orang tuanya melarang. Lalu apa kata gurunya di sana? Gurunya itu memerintahkan dia untuk kabur dari rumah tersebut, tinggalkan rumah tersebut. Kenapa? Karena tidak wajib taat kepada orang tua kalau dia bermaksiat. Sekarang dia menghalangi Anda untuk menuntut ilmu, melarang Anda menuntut ilmu, berarti ini maksiat. Menuntut ilmu agama itu adalah wajib, tidak perlu Anda patuh, tinggalkan saja, kabur. Sehingga dia kabur sendiri orang tuanya itu. Bertahun-tahun dia tidak mau pulang, karena dia tahu kalau pulang dia tidak akan kembali lagi, bisa kembali lagi ditahan oleh orang tuanya. Belajar. Tetapi di sisi lain dia merasakan kegersangan. Dia merasakan kegersangan. Waktu itu kami ingat, setiap kali berpapasan di jalan, kalau bertemu dengan saya ketika itu, sama sekali dia tidak menoleh. Berpapasan, sholat satu masjid, berdiri berdampingan, sama sekali seolah-olah dia tidak mengenal. Sampai akhirnya suatu ketika, Laskar Jihad mulai hilang. Kemudian dia bingung mau apa lagi. Akhirnya dia mulai hadir di kajian-kajian majelis kita. Lalu mulai rajin ikut pengajian, sampai akhirnya dia betul-betul rutin mengikuti kajian-kajian di majelis-majelis kita. Lalu dia akhirnya ingin masuk sebuah pesantren lagi, salah satu pesantren yang kita bina. Ketika dia sudah belajar itu di sana, dan tiba saatnya dia ingin melanjutkan ke sebuah pesantren yang lebih tinggi mustawanya, levelnya, untuk meningkatkan ilmunya. Ketika itu datang orang tuanya yang sudah sangat rindu. Datang orang tuanya sudah sangat rindu karena sudah bertahun-tahun anak ini tidak pulang. Dibawa pulang oleh orang tuanya dari pesantren itu, dia tidak mau sama sekali. Sampai akhirnya kami mendengar berita tersebut, lalu kami meminta beberapa sahabat ikhwan untuk membawa anak itu menemui kami. Anak muda tersebut datang, kami tanya, kenapa Anda tidak mau? Orang tua Anda itu rindu ibu, ayah Anda, kenapa dia mau membawa pulang sebentar barangkali? Tidak Ustaz, saya kalau pulang saya tidak akan bisa menuntut ilmu lagi, tidak akan ditahan, disuruh bekerja ini itu dan lain sebagainya. Saya tanya, apa kerja orang tua Anda? Ya, membawa angkot, satu angkot. Dengan siapa mereka tinggal? Dia, mereka saja, ayah dan ibu saja. Sekarang waktu itu saya katakan kepada dia, akhir, pulanglah dia. Pulanglah, penuhi keinginan ayah ibu Anda. Lalu buktikan apakah Anda betul-betul sudah belajar selama ini atau tidak. Amalkan ilmu yang Anda telah pelajari itu. Anda tahu, setelah Anda mentauhidkan Allah, apa perintah Allah di dalam Al-Quran? Berbakti kepada orang tua. Anda sudah bertahun-tahun tidak pulang, orang tua itu sudah sedih, pulanglah dulu. Apa yang Anda lakukan kerana tidak pulang? Anda ingin menuntut ilmu? Bagaimana wajibnya menuntut ilmu ini? Seorang pemuda saja di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin berjihad bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana di dalam Sahih Bukhari. Tetapi tatkala orang tuanya itu menangis sedih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan, "Irji, pulang. Wa ab'ik huma kama abkaytahuma." Buat keduanya kembali tertawa sebagaimana engkau telah membuatnya. Dalam beberapa lafaz disebutkan, "Irji fa fihima tujahid, fa fihima fajahid." Pulanglah dan berjihadlah dengan berbakti kepada keduanya. Anda betul-betul ingin belajar? Ini dia yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pulang. Tapi susah, nanti susah. Pulang dulu, buat orang tua itu senang, buat dia bahagia, bantu apa saja selama perkara itu hanyalah perkara yang mubah apalagi wajib. Anda bisa melakukannya, lakukan. Selama bukan dosa, lakukan. Buat orang tua itu senang. Yakinlah nanti orang tua itu kalau melihat akhlak Anda, bakti Anda kepada dia, dia akan melepas Karena semakin senang dia ternyata ada buah dari ilmu yang ditimba. Ulang nih. Tidak sampai satu bulan saudara-saudari. Tidak sampai satu bulan dia sudah kembali lagi dengan muka yang berseri-seri. Lalu dia bercerita, Ustaz, sekarang orang tua saya sudah izinkan. Dia ridho dan rela mengizinkan saya untuk menuntut ilmu. Kenapa? Alhamdulillah dia senang, selama di sana saya bantu dia bawa angkot ini itu dan segala macam apa saya bantu. Dia senang sekali. Sekarang dia sudah rela, ridho dan izinkan saya menuntut ilmu. Sekarang orang yang saya ceritakan itu sudah menjadi da'i. Dan sudah berdakwah di salah satu tempat. Di salah satu pulau, pulau di daerah Sumatera ini. Alhamdulillah. Akhlak. Barangkali kalau dia tidak membuat orang tuanya bahagia dan senang, orang tuanya tidak ridho, barangkali tidak berhasil pula dia menuntut ilmu. Nah, lihatlah bagaimana akhlak itu penting. Ilmu saja, ibadah yang kita perbanyak tetapi tidak ada buah dalam suluk akhlak, maka itu tidak akan menjadikan tanaman tadi seperti tanaman para sahabat tadi yang menjulang tinggi, rimbun, ranum buah-buahnya, bisa tempat berteduh orang-orang dan membuat orang senang melihat. Baiklah, saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, kita tidak bisa panjang lebar, waktu yang tersisa kita gunakan untuk bertanya jawab. Masih bisa ya, tanya jawab sedikit ya, masih bisa bertanya jawab. Intinya, mari selain kita meningkatkan ibadah kita sesuai dengan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, maka ikat ibadah kita dan akidah kita itu dengan akhlak yang sesuai pula dengan akhlak Rasulullah SAW. Silakan bagi muslimah ditulis pertanyaan dan diajukan ke depan, dan bagi perempuan, bapak-bapak di sini bisa bertanya lagi. Allahu a'lam. Ustaz, saya ingin bertanya, kenapa biasanya kita-kita ini yang awal belajar itu cenderung keras? Ya. Itu apakah salah cara untuk ilmu atau bagaimana? Iya. Pertanyaan yang bagus, Ustaz. Kenapa kita di awal-awal belajar ini cenderung keras? Apakah salah kita dalam manhaj menuntut ilmu atau bagaimana? Sebenarnya, saudara-saudariku, jamaah kaum muslimin dan muslimat, apa yang menyebabkan kita seperti itu? Sebenarnya kita harus melihat bagaimana metode Rasulullah SAW membina para sahabat dan dunia. Coba lihat, awal-awal Rasulullah berdakwah, apa yang beliau tanamkan dan apa yang beliau ajarkan. Lihatlah di Mekah itu, yang beliau ajarkan kepada para sahabat kaum muslimin ketika itu, pertama tauhid, jelas itu wajib, itu tidak bisa ditawar-menawar. Bahkan walaupun bagus akhlak orang itu, tapi dia tidak bertauhid, juga tidak berguna, karena itu pondasi. Tetapi setelah tauhid itu, apalagi? Yang ditekankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di situ. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengikat hati dan jiwa para sahabat ketika itu dengan apa? Dengan akhirat. Dengan akhirat. Makanya ayat-ayat makkiyah itu, kalau kita lihat ayat-ayat makkiyah itu sifatnya di antaranya selain masalah tauhid juga banyak menyebutkan tentang surga dan neraka. Nah, kita ini yang jarang. Kita belajar akidah alhamdulillah. Tetapi pengenalan terhadap yaumil qiyamah, terhadap akhirah, terhadap kehidupan nanti, itu kurang. Sehingga perasaan takut kita itu, tawadhu kita itu kurang. Nah, jadi kalau kita lihat sifat dakwah Rasulullah SAW ketika di Mekah itu, kita akan lihat seperti itu. Jadi pertama, Rasulullah menanamkan akidah. Kemudian mengikat kaum muslimin ketika itu dengan akhirat, ya, dengan akhirat. Kemudian yang ketiga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga membina para sahabatnya itu dengan salat malam. Maka waktu itu belum disyariatkan salat lima waktu, tetapi mereka sudah salat tahajud. Seperti dalam surah Muzammil itu sudah turun syariatnya. Nah, ini penting. Kebanyakan kita para penuntut ilmu, sebagaimana yang saudara kita tanyakan tadi, kita belajar untuk ilmu. Tetapi lihatlah, kita belajar akidah, kita belajar sunnah, bid'ah, tetapi walaupun kita belajar akidah, kita tidak mengenal betul bagaimana akhirat itu. Kurang kajian-kajian tentang masalah apa sesudah mati, bagaimana yaumul qiyamah, bagaimana surga dan neraka, sehingga kurang rasa takut kita. Karena ketika kita memahami hakikat surga dan neraka itu ada inkisar. Sikap merendahkan diri, tawadhu di hadapan Allah Azza wa Jalla. Nah, ini penting. Kemudian salat malam juga. Kebanyakan penuntut ilmu kita terus terang ibadahnya kurang. Salat malamnya, silakanlah lihat di pesantren-pesantren. Atau tanyalah syabab-syabab kita yang menuntut ilmu itu. Sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendidik dan menempa sahabat-sahabat ketika itu dengan salat malam ketika dibuka. Belum lagi ada salat lima waktu. Nah, ini sangat penting bagi kita. Jadi setiap kita bisa introspeksi diri kita, di mana sih letak kekurangannya. Kenapa kok kita kesannya kasar, kesannya keras? Kenapa? Karena ada di sini kekurangan kita dalam bagaimana kita mendidik dan membina diri kita. Allahu a'lam. Agak keras ya. Ya ini kenapa saya begini-begini kan. Ada pertanyaan ini di kertas. Sahkah sholat kita apabila kita tidak mengetahui arti dari bacaan sholat tersebut? Kalau sahnya sah, hanya saja masalah kesempurnaannya lagi. Ya, masalah kesempurnaan sholat kita dan juga masalah manfaat dan buahnya. Karena jika kita ingin, karena ruh dari sholat itu, wahai saudaraku adalah khusyuk. Adalah khusyuk, itu ruh sholat itu. Apa buktinya bahwa ruh sholat itu adalah khusyuk? Sampai-sampai Rasulullah SAW melarang kita sholat dalam kondisi menahan hajat. Kalau sudah tidak tahan, tidak boleh. Sholat makruh. Kenapa? Karena kita sudah disibukkan oleh itu, sehingga hati kita tidak hadir lagi dalam sholat. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita sholat ketika makanan sudah terhidang? Bahkan kalau makanan sudah terhidang, datang waktu sholat, dahulukan makanan. Kenapa? Supaya sholat kita itu khusyuk, jangan terbayang pula nanti sedang sholat terbayang pula mandi itu. Iya. Wah, perut lapar, makanan sudah terbayang-bayang. Hilang kekhusyukan. Nah, ruh sholat itu adalah khusyuk. Salah satu jalan untuk khusyuk itu paham apa yang kita baca. Paham apa yang kita baca. Kalau kita tidak baca, bagaimana hati kita akan memahaminya? Kita tidak paham maknanya. Bagaimana akan terasa keagungan kebesaran Allah Azza wa Jalla? Al-Fatihah yang kita baca saja mungkin kita bisa menerjemahkannya. Tetapi yang saya maksud di sini bukan sekedar menerjemah. Makna-makna yang terkandung di situ. Nah, ini mustahil kalau kita tidak belajar. Oleh karena itu, kalau kita lihat buku-buku para ulama itu, mereka bukan seperti Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin itu. Beliau juga mensyarah. Ketika menjelaskan tentang sholat itu, setiap zikir-zikir sholat itu bacaan itu disyarahnya. Ada syarah doa iftitah. Ada syarah ini, syarah itu, dan segala macam. Itu perlu. Sehingga ketika kita sholat itu, kita bisa mengikuti ayat atau bacaan itu dan menghayati, merenunginya, merasakan keagungan dan kebesaran Allah Azza wa Jalla. Apa yang membuat salah seorang sahabat ketika pulang dalam sebuah peperangan, lalu dia ditugaskan menjaga di pintu lembah itu, sholat dia di situ sambil membaca surah Al-Kahfi, dipanah 3 kali oleh musuh itu, oleh orang kafir itu, menembus dadanya, mengucurkan darah. Kenapa dia bisa tahan dan tidak berhenti sholat? Kalau sholatnya tidak khusyuk, tidak akan bisa seperti itu. Ketika darah semakin deras mengucur, teringat dia kalau dia mati, siapa yang akan memberitahu kepada Rasulullah SAW dan kaum muslimin bahwa ada bahaya? Itu saja yang membuat dia segera memutus sholatnya. Kalau tidak, dia katakan kepada sahabat yang satu lagi, kalau bukan karena itu, dia tidak akan mau menghentikan bacaan Al-Qur'annya ketika itu dalam sholat. Karena dia menikmati bacaan itu, paham maknanya. Jadi saudaraku, saudariku, berusahalah untuk mempelajari makna-makna bacaan-bacaan sholat kita, khususnya zikir-zikirnya itu. Apa yang harus kita lakukan untuk memiliki akhlak yang baik? Memiliki akhlak yang baik tentunya dimulai dari akidah yang benar. Akidah yang benar, kemudian akhlak itu saudara-saudariku terbagi dua. Ada akhlak yang memang jibiliyah, bawaan dari lain Allah anugerahkan kepada seseorang. Dan ada juga akhlak itu yang bisa didapat dengan belajar. Nah, di dalam Islam Oleh karena itu, para ulama mengedepankan akhlak. Dalam salah satu manhaj menuntut ilmu, para ulama biasanya sebelum belajar, belajar usul-usul ilmu, belajar usul hadis, belajar usul fiqh dan belajar ilmu-ilmu itu, mereka mengajarkan dahulu adab-adab penuntut ilmu. Adab-adab penuntut ilmu itu, akhlak-akhlak mereka, adab terhadap Allah, adab terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adab terhadap diri dia sendiri, adab terhadap gurunya, adab terhadap orang tuanya, sahabat-sahabatnya dan masyarakatnya. Itu diajarkan dalam adab-adab menuntut ilmu. Oleh karena itu Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin itu dulu rahimahullahu taala ketika beliau hidup, beliau di majelis beliau mengajarkan kitab Hilyatut Thalibul Ilmi karangan Syekh Bakar Abu Zaid itu. Disyarahkannya. Karena pentingnya itu diajarkan kepada murid-muridnya. Kita mungkin mengira, adab itu sudah tahulah kita sudah tahu. Ini ulama, ulama saja mengajarkan itu, tidak merasa rendah untuk mengajarkan itu. Diajarkan itu kepada muridnya. Oleh karena itu perlu kan nanti suatu ketika ada masa buat daurah, daurah tentang adab, adab penuntut ilmu. Itu penting. Nah, baca kitab tersebut, kitab Bakar Abu Zaid rahimahullahu taala tersebut. Adab terhadap diri dia, adab terhadap gurunya, adab terhadap masyarakatnya, keluarganya, adab terhadap ilmu itu sendiri. Ini sangat penting. Kebanyakan kita langsung belajar saja tanpa tahu adab-adab untuk menuntut ilmu. Maka terkadang dia tidak menghargai gurunya. Kalau bertanya pun terkadang dia bertanya merendahkan gurunya. Karena berusaha mencari kesalahan gurunya. Kenapa? Karena dia tidak belajar adab. Nah, oleh karena itu ada istilah para ulama dahulu, utlumul adab qabla talab. Tuntutlah adab sebelum talab, sebelum menuntut ilmu. Didahulukan dengan adab itu, sebelum menuntut ilmu. Karena kalau dia lebih dahulu menuntut ilmu tanpa belajar adab, itulah dia muncul orang-orang yang berilmu seperti angkuh, sombong, egois, tidak memiliki akhlak. Maka itu penting diajarkan di tengah kita. Allahu a'lam bishawab. Bagaimana cara menunjukkan akhlak kepada anak-anak yang terpengaruh lingkungan? Apakah kita dibolehkan memukul, memarahi? Contoh, kita sudah mencontohkan sholat, tetapi dia melalaikan dan lain-lain. Apa doa yang paling baik untuk mendoakan anak-anak? Anak-anak kita biar diberikan hidayah di jalan yang lurus ini. Ibu, saudari wanita muslimah dan juga bapak-bapak semuanya yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla. Di setiap masa itu karakter dan tabiat manusia itu berbeda-beda. Karakter dan tabiat manusia itu berbeda-beda. Seorang pendidik termasuk orang tua itu harus bisa menggabungkan metode terbiah at-targhibu wa at-tarhib. Dan itu metode Al-Quran, metode Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, at-targhibu wa at-tarhib. Jadi harus ditempatkan pada tempatnya. Kapan orang tua harus menggunakan targhib, motivasi-motivasi, dorongan yang membuat dia ya tersyawak, merasa rindu dan termotivasi. Kapan pula orang tua harus menggunakan targhib, ancaman? Al-Quran menggunakan dua metode ini dalam berdakwah, mengajarkan manusia. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam begitu juga. Ada kalanya Rasulullah tegas, ada kalanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lembut. Lihat contohnya. Suatu ketika seperti yang sudah kita ketahui juga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat melihat seorang Arab Badui dalam hadis yang sahih diriwayatkan Bukhari itu dan Muslim kencing di dalam masjid. Itu kemungkaran, kesalahan. Tapi kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di situ bersikap lembut? Karena orang ini tidak mengerti dan tidak paham. Dia orang yang tinggal jauh dari kota, dari ilmu. Orang yang seperti ini perlu dikasih. Di lain waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat salah seorang sahabat memakai cincin emas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertindak tegas, langsung diambil oleh Rasulullah cincin itu, dicopot dan dicampakkan, dibuang. Kan keras itu. Di hadapan orang diambil oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dibuang cincin emas itu. Sampai orang-orang berkata, ambil saja itu dan bisa dimanfaatkan cincin itu, walaupun tidak dipakai. Apa kata orang Islam, tidak akan ambil lagi sesuatu yang sudah dicampakkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Rasulullah bersikap tegas di situ? Karena kondisinya orang ini yang tinggal bersama beliau di tengah kaum muslimin yang seharusnya sudah paham. Ditegur oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tegas. Nah, Rasulullah gabungkan itu. Nah, terhadap anak apalagi kita harus bisa bersikap lembut. khususnya anak-anak di zaman sekarang berbeda dengan anak-anak di zaman dahulu. Mungkin di zaman-zaman Abu Hakam dulu terhadap orang tua, karena arus informasi dahulu berbeda dengan sekarang, mungkin TV tidak seperti sekarang, mungkin sedikit saja orang tua, kita anak-anak sekarang sudah takut. Anak-anak dulu kan sudah patuh dia langsung, patuh. Anak-anak sekarang tidak bisa, mereka sudah banyak pengaruh lingkungan, arus informasi dan segala macam membuat anak-anak itu terlalu cepat berkembang, tidak sesuai dengan level usianya, sehingga terkadang anak itu cenderung bisa berkilah-kilah. Ada anak yang di hadapan orang tuanya baik, rupanya kaget orang tuanya di luar itu, rupanya dia obat-obatan ini. Tapi anak taat, di depan orang tuanya rajin sholat dan segala macam. Terkejut orang tuanya. Maka di sini, orang di zaman sekarang ini saya lihat, pendidikan anak-anak itu lebih membutuhkan kasih sayang, kelembutan, pemahaman, dan suri tauladan daripada sikap yang keras. Walaupun dibolehkan memukul di dalam Islam untuk pendidikan, seperti hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wadribuhum lil ashir." Pukul mereka di usia 10 tahun kalau tidak mau salat. Pukul di situ pun bukan berarti langsung pukul solusinya. Kalau kita renungkan itu, Bapak-bapak, Ibu-ibu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Alimu auladakum, muru auladakum bis salati fis-sab'ah, lis-sab'ah." Perintahkan anak-anak kalian salat di umur 7 tahun. Wadribuhum lil ashir, pukul di usia 10 tahun. Ada rentang waktu 3 tahun. Kalau dalam 3 tahun itu komitmen orang tua untuk mengajarkan, memerintahkan anaknya sholat di usia 10 tahun, insya Allah tidak perlu dipukul lagi. 3 tahun itu terbiasa. Tapi terkadang kita, anak-anak kita, kalau tidak bangun subuh, kita masih santai-santai saja. Tapi jangan coba kalau dia terlambat sekolah. Banyak orang tua di zaman sekarang, kalau anaknya terlambat bangun sekolah, langsung, nah cepat bangun, nanti terlambat. Kalau tidak mau juga, diangkat, langsung dimandikan. Begitu kan? Tapi siapa yang berbuat sholat, menjaga sholat anaknya? Seperti itu. Nah bangun-bangun, tidak mau anaknya, usahakan bangun supaya sholat. Ah, biarlah, kasihan dia masih kecil, biarlah. Tapi kalau soal sekolah, tidak boleh ada tawar-menawar. Harus nanti terlambat. Bangun cepat. Bangun, bahkan ditegur ini, itu, dan segala macam. Keras. Kenapa? Untuk sholat yang bahkan dalam sholat subuh itu barang kalau dia anak itu dibawa sholat subuh ke masjid itu, insya Allah dia berada dalam penjagaan Allah Subhanahu Wa Taala sepanjang hari itu. Kenapa kita biarkan dia lelap dalam tidurnya, khawatir kita membangunkannya? Giliran untuk sekolah, giliran untuk hal-hal selain daripada itu, kita bisa bersikap tegas dan keras. Nah terkadang tindak tanduk seperti ini yang akhirnya membuat anak itu lalai. Intinya, mengajarkan anak sholat tadi, usahakan upaya lain dulu, jangan dahulu menggunakan kekerasan, tetapi terus dengan hikmah lembut dicontohkan, diajak, dan juga berusahalah melakukan pendekatan-pendekatan secara psikologis kepada anak tersebut. Nah, belum selesai ini. Adapun doa yang paling baik untuk mendoakan anak tersebut, yang paling baik doa itu adalah doa yang Anda ucapkan dari hati Anda. Karena tidak semua orang bisa nanti menghafal doa-doa berbahasa Arab. Dan tidak ada doa khusus yang diberikan oleh Rasulullah SAW dalam hal ini. Doakan saja dengan bahasa kita. Kalaupun ada doa seperti di dalam surah Al-Furqan itu, Rabbana hablana min azwajina wa zuriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Baca doa itu boleh, bagus. Tetapi kalau baca doa itu tidak paham maknanya, sekedar dari lisan saja, itu percuma. Karena doa yang paling sempurna itu dan paling didengar oleh Allah Subhanahu wa taala yang diucapkan dengan lisan dan hati kita itu betul-betul memohon, menghambakan diri dan membutuhkannya. Ya, meminta kepada Allah Azza wa Jalla. Silakan. Sebagaimana tadi yang ditanyakan sama ya, saya ini masalah kekerasan dalam dakwah ini, Ustaz, yang baru-baru ini, yang pemula-pemula ini, nah, termasuklah saya, Ustaz. Saya sering ikut kajian di luar salaf. Saya dengar di kampung saya sering menjatuhkan dakwah salaf. Iya. Nah, sangat banget sekarang dakwah saya ini, Ustaz. Saya ancam kan dari yang menjatuhkan salah itu, sudah saya bikin pertanyaan dari rumah sudah. Sampai saya tanyakan suatu permasalahan, dia tidak bisa jawab. tahun dulu saya jatuhkan di depan umum, waktu saya ngaji itu juga saya dijatuhkan. Ustaz, ini sedikit-sedikit nih, kaum muslimin sekarang sedikit-sedikit bid'ah, sedikit-sedikit haram. Nah, termasuk saya yang misalnya yang ikut jamaah salaf ini, nah jatuh saya di sana, Ustaz ditertawakan saya sama jamaah yang lain. Ya, ya, ya. Nah, pas saya tanya pada waktu itu si ustaznya, dia tidak bisa jawab. Saya sudah merasa menjatuhkan dia di depan umum. Kalau bunuh aja, ustaz aja tak bisa jawab. Apalagi anak buah yang sedang ngaji ini. Maksudnya supaya jangan, apakah betul tak cara saya itu, ustaz? Niatnya sudah jelek, saya ingin saya jatuhkan dia di depan umum. Saya juga dijatuhkan di depan umum, ustaz. Iya, iya. Jadi ada kitab yang bagus dikarang oleh Ibnu Rajab. Jadi di situ judulnya An-Nasihah. Pokoknya intinya itu nasihat itu bukan ta'ir. Nasihat itu bukan celaan. Ya. Ketika seseorang itu ingin mengingkari kemungkaran atau berdakwah, niat pertama itu haruslah betul-betul kena Allah. Dan niat untuk menyelamatkan orang itu dari kesalahan. Niat untuk menyelamatkan orang itu dari kesalahan, bukan untuk menjatuhkan dia. Jadi sedikit agak menyimpang dari itu. Suatu ketika salah seorang ulama salaf tabi'in, imam di masa tabi'in, melewati sekelompok orang yang menghujat, mencela, mencaci maki seorang pelaku dosa. Tadi orang ini ketahuan melakukan dosa, dihujat, dicaci maki, berhenti imam ini. Jadi berhenti imam ini, mungkin karena suara kurang keras. Jadi berhenti imam ini ya ibu-ibu ya, berhenti dia. Kemudian dia tanya kepada orang-orang ini, bagaimana kalau sekiranya saudara kalian ini jatuh ke dalam sumur? Apa yang kalian lakukan? Lantas orang-orang ini berkata, kami akan segera meraih tangannya, membantunya untuk keluar. Apa kata imam ini? Begitu. Ketika kita melihat saudara kita jatuh, bukan kita marah-marahi. Misalnya dia hanyut di lautan itu, terseret ombak, langsung kita marah-marah di pinggir laut, itu. Makanya salah, dilarang mandi juga. Keburu tenggelam dia. Tetapi seharusnya kita raih tangannya dulu. Kita tolong dia biar keluar dari kesalahan itu. Biar keluar dari kesalahan itu. Setelah lepas nanti dia selamat, nasihati dengan baik. Ini dia cara menyelamatkan. Tetapi kalau seandainya kita langsung kita hujat, kita niatkan untuk menjatuhkan dia, berartinya kita bukan untuk memperbaiki kesalahan dia. Nah, jadi lain kali kalau kita membuat pertanyaan untuk orang itu, niatkan, ini bukan untuk menjatuhkan dia, tapi niatkan mudah-mudahan dengan itu dia sadar. Dia sadar bahwa dia tidak punya ilmu dalam hal itu, sehingga dia berusaha untuk mempelajari hal tersebut. Jadi niat kita untuk menasihati tulus kepada Allah Subhanahu wa taala, karena salah satu makna nasiha itu, makna nasihat itu adalah tulus. Ikhlas, itu makna nasihat itu. Ya. Jadi kalau memang niat kita untuk menjatuhkan tidak boleh. Apalagi kalau orang itu tokoh di tengah masyarakat dan kita bukan siapa-siapa. Kita masyarakat biasa, jamaah biasa, dia tokoh, didengar kata-kata dia oleh masyarakat. Kalau kita menjatuhkan dia, dia bisa saja dengan kedudukan dia untuk menjatuhkan kita dan merendahkan kita. Oleh karena itu, ketika kita ingin menasihati seseorang itu, kita lihat siapa dia. Kalau dia seorang tokoh, seorang pemimpin masyarakat, seorang guru, seorang ustaz, maka kita posisikan dia seperti itu juga. Jangan kita jatuhkan. Misalnya datang kita empat mata kepada dia, itu lebih baik. Datang empat mata kepada dia, lantas kalau kita tidak bisa menjelaskan, berikan buku. Pak Ustaz, saya beli buku, ini bagus sekali. Nah, mungkin Pak Ustaz bisa baca, atau ini ada hadiah dari saya. Nah, atau pura-pura bertanya, tidak apa-apa. Pak Ustaz, ini ada, saya beli buku ini, mungkin Pak Ustaz nanti baca bisa jelaskan kepada saya. Bahkan salah seorang ulama di Mesir, dulunya di India, dulunya dia sangat membenci dakwah Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab. Dakwah Wahabiyah kata mereka itu, sangat dia benci. Sedikit saja terdengar nama itu, wah ini Wahabi. Sampai ada salah seorang Arab yang kesana, dibawanya kitab tauhid itu, dia koyakkan sampulnya yang di situ tertulis namanya, dia hadiahkan kepada ulama tersebut. Dia katakan, saya ada dapat buku seperti ini, mungkin Syekh bisa baca dan mengetahui isinya. Dia baca, setelah dia baca dia tanyakan apa pendapat Syekh. Bagus, ini buku luar biasa, Al-Quran, hadis, tauhid, ini yang hak. Lalu baru dia katakan, siapa pengarangnya? Dia sebut pengarangnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Kaget dia, tapi dia tidak bisa apa-apa lagi. Mau dihujat, mau disalahkan, dia sudah mengakui kebenarannya. Ya, luar biasa. Hikmah. Hikmah dalam berdakwah. Bahkan Syekh Muhammad Hamid Al-Faqih yang dari Mesir itu, awalnya dia Asy'ariyah, dan tidak mengikuti manhaj salaf. Awal mula dia mengikuti manhaj salaf itu karena seorang petani. Ketika dia pulang dari Al-Azhar ke kampungnya, di tengah jalan dia beristirahat di sebuah kebun ladang. Ternyata di pondok itu apa namanya? Burugah di sini namanya ya. Burugah di sini. Di situ petani itu meletakkan kitab-kitab. Kitab-kitab karangan Ibnu Taimiyah, karangan Ibnu Qayyim, siapa saja yang sehingga bisa baca. Dia baca, tertarik dia dari situ. Di situ awal dia tertarik dakwah salafiyah. Subhanallah. Nah, jadi luruskan niat kita, buat tujuan kita betul-betul ingin menyelamatkan saudara-saudara kita itu dari kesalahan, dari ketergelinciran, dari bid'ah, dari penyimpangan-penyimpangan yang barangkali dia lakukan. Waktu habisnya. Mohon maaf karena waktu kita terbatas, sudah menjelang maghrib. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, lebih kurangnya saya minta maaf. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.